Mitra Bisnis, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membebaskan 3 dokter kandungan yang sebelumnya dihukum 10 bulan penjara karena kasus malpraktek yang menewaskan seorang pasien di Manado. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dr. Marius Wijayarta. Dr. Marius, apa komentar Anda soal pembebasan ini di tengah kontroversi bisa tidaknya dokter dihukum karena malpraktek? Kita tuh prinsipnya menghormati keputusan MA, ya. Makanya sebelum ada demo-demo, saya juga waktu ada di acara salah satu talk show di televisi, satu hari sebelumnya saya kan bicara juga dengan Ketua PBIJ. Kita nggak usah demo, nggak usah solidaritas-solidaritas kayak ada gerakan-gerakan gitu. Kita menghormati keputusan hukum, kita melakukan PK. Ya, dan kalau PK nggak berhasil, kita masih ada jalan lagi melakukan gerasi. Ya, kalau memang gerasi nggak jalan, ya artinya memang hukum tuh menyatakan gitu. Ya, jadi dulu saya selalu mengatakan saya menghormati putusan MA. Makanya dengan putusan ini kita juga harus juga menghormati putusan MA. Ya, meskipun dulu saya dibilang katanya Pak Solider segala macam, saya dihujat segala macam. Terus saya bilang kita jangan intervensi hukum dong. Ya, dokter aja diintervensi nggak mau. Karena kita juga kalau MA sudah memutuskan itu ya kita harus menghormati. Ya, caranya ya itu tadi pakai PK. Ya, kalau sekarang PK menghasilkan putusan MA membebaskan itu saya juga menghargai dia. Nah, cuman sekarang gini daripada ini kan akan polemik terus. Sekarang ke depan supaya jangan ada kasus-kasus seperti ini, ya, itu harusnya pemerintah itu membuat yang namanya standar pelayanan medis yang nasional. Ini bukan keinginan saya loh, ya, karena terus terang ini sejarahnya saya ceritakan sejarahnya. Sekitar tahun 1980 sampai tahun 2000-an, itu dunia pelayanan kesehatan tadinya kan charity, artinya di sosial. Sudah bergeser ke arah komersil. Ya. Sekitar tahun 2002, Januari 18 Januari 2002, 191 negara dengan grupnya namanya WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu membuat atau namanya gerakan namanya patient safety. Patient safety artinya pasiennya selamat, pemberi layanan jasa termasuk dokter di sini, selamat. Jadi tidak ada, atau tuntutan-tuntutan ini tidak akan terjadi. Pada waktu adanya deklarasi itu, ya, itu ada 4 pilar. Salah satu pilarnya adalah perlunya norma, standar pelayanan, setelah itu pedoman, setelah itu barulah yang namanya pedoman global lainnya. Ya, pedoman global lainnya di sini misalkan clinical pathway, riwayat perjalanan penyakit, dan barulah tingkat terakhir ada yang namanya standar operasional prosedur atau SOP. Nah, setelah itu tahun 2006 ada deklarasi London, WHO juga, ya. Terus di pertengahan 2006 ada lagi perjanjian di India, WHO juga. Ini gerakan patient safety namanya. Terus tanggal 19 Juli tahun 2007 di Jakarta ada oleh WHO, ada pertemuan lagi WHO Asia Tenggara, ada namanya deklarasi Jakarta tentang patient safety. Salah satunya waktunya adalah saya mewakili konsumen. Betul sejak 2002 pemerintah sudah menyikapi adanya patient safety, yaitu tanggal 5 April tahun 2005 itu ada namanya peraturan Menteri Kesehatan nomor 496 tentang pedoman audit pelayanan medis. Kalau kita lihat ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan khususnya bab B di situ dijelaskan untuk sampai sejauh mana menyikapi penerapan standar pelayanan medis. Setelah 2005 ke sini ya ada kegiatan lagi dari Kemenkes. Bahkan yang sekarang dibuat adalah pedoman. Secara hukum yang lebih kuat adalah standar. Kalau standar operasional prosedur adalah sifatnya lokal. Yang diperlukan adalah boleh kita sebut standar pelayanan kesehatan atau pelayanan medis ya, yang nasional. Caranya sebetulnya gampang kalau mau. Misalkan dokter kan ada standar kolegium. Terus ada perawat juga ada, bidan ada, tenaga kesehatan juga ada. Duduk bareng-bareng membuat standar pelayanan yang nasional. Nanti dilakukan namanya ada, itu adalah peraturan Menteri Kesehatan. Jadi difasilitasi oleh Kemenkes membuat aturan tadi. Setelah itu, barulah kalau mau buat pedoman-pedoman. Sekarang ini pemerintah yang dibuat adalah pedoman. Yang boleh enggak, boleh tidak. Baru aja mau kelar. Nah, aneh. Setelah itu, barulah bisa kita membuat namanya clinical pathway. Riwayat perjalanan penyakit. Setelah itu, barulah kita bisa membuat yang namanya standar operasional prosedur. Atau SPO atau SOP, hasilnya dibalik-balik itu. Barulah kalau mau jelas lagi dengan adanya itu, baru kita bisa menentukan unit cost. Berapa yang seharusnya. Ini semua enggak ada semua, ya. Yang ada sekarang baru ada standar operasional prosedur yang lokal dan ada juga yang namanya pedoman nasional praktek klinik atau PNPK. Nah, kondisi inilah yang buat si dokternya atau tenaga kesehatan akan rentan. Sewaktu-waktu bisa digugat. Buat si pasien juga atau konsumen, sewaktu-waktu juga bisa mendapatkan pelayanan yang nggak benar karena aturan tidak ada. dengan kondisi seperti ini, kalau ini pemerintah serius, harusnya ini dulu dibuat, baru bisa yang lain-lain. Kemudian saya seperti itu aja, Pak. Keluarga pasien, itu kalau dia ingin melakukan upaya hukum, ya silakan. Ya. Terserah itu haknya dia, kita juga nggak boleh, kita nggak boleh juga mematikan hati. Kalau nggak puas, pakai aja cara hukum yang lain, silakan. Itu bisa, ya. Jadi, saya kan dari waktu awal saya sudah bilang, untuk dokter itu nggak perlu demo. Saya menentang demo. Ya. Saya satu-satunya dokter yang menentang demo. Saya minta hukum, cara hukum. Udah, itu aja. Ke depan, supaya kasus ini tidak terjadi, adanya standar pelayanan yang nasional. Atau kalau mau medis, ya medisnya. Karena apa? Dengan begitu, hakim akan melihat, oh ini dokter ada standarnya kayak gini. Bukan SOP yang lokal. Bukan. Supaya apa? Jangan langsung ke pidana maupun perdata. Bisa melihat undang-undang kesehatan atau undang-undang praktek kedokteran. Disitulah jalurnya. Demikian Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dr. Marius Wijayarta. Saya Wendy Lim.